Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nasrul Wurud yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah wa qawluhu rahimahullahu ta'ala wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmu wa fil wazni yarjihu. Kata Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wayan kusu, dan berkurang. Tauran, Allah alam apa makna tauran di sini? Bil ma'asi, dengan maksiat. Iman itu berkurang dengan satu perbuatan maksiat. Dengan sebab kemaksiatan maka iman itu berkurang, menurun. Wa taratan, dan kadang. Bi ta'atihi yanmu, dengan ketaatan kepada Allah. Yanmu, berkembang atau bertambah. Wa fil wazni, dan di dalam timbangan. Yarjihu, rajih, kuat, lebih berat. Dan di dalam timbangan apa? Lebih berat. Qala Syekh rahimahullah, asyara al-muallif rahimahullah bihadzal bait ila mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah fi ziyadatil imani bi ta'ati wa nuqsanihi bil ma'asi. Mu'alif rahimahullah mengisyaratkan, menunjukkan dengan bait syair ini kepada keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara bertambahnya iman dengan sebab ketaatan dan berkurangnya iman dengan sebab maksiat. Yang sebelumnya Syekh rahimahullah telah menjelaskan kepada kita tentang pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, yaitu apa? Al-iman huwa nutqun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Bisa bertambah dengan sebab ketaatan kepada Allah, dan bisa berkurang, menurun keimanan dengan sebab mentaati syaitan, bermaksiat kepada Allah. Kemudian di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang bertambah dan berkurangnya iman, menguatkan atau menandaskan penjelasan beliau sebelumnya. Fa kullama Aktsarul mu'minuna min at-ta'at izdada imanuhu. Maka setiap seorang mukmin ini memperbanyak dari ketaatan, semakin banyak yang dia kerjakan, semakin banyak ketaatan yang dia amalkan, semakin bertambah ketaatannya, maka izdada imanuhu, maka bertambah pula, bertambah besar dan bertambah kuat pula keimanannya. Semakin banyak ketaatan, semakin kuat keimanan. Semakin banyak ketaatan, semakin besar keimanan. Semakin banyak ketaatan, semakin kokoh keimanan. Wa kullama waqa'a fil ma'asi, dan setiap dia terjatuh pada perbuatan maksiat, naqasa imanuhu, maka berkuranglah keimanannya, imannya menurun. Dan ini sebagai alamat dan tanda yang bisa kita lihat khususnya pada diri kita sendiri. Ketika ketaatan yang kita kerjakan ini semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin besar, menunjukkan iman kita itu apa? Sedang naik, sedang bertambah, berkembang. Dan ketika kemaksiatan ini kita kerjakan, bahkan semakin banyak kemaksiatan yang dikerjakan, maka itu menunjukkan menurun dan berkurangnya iman kita. Sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri, mengetahui keadaan kita sendiri. Qala azza wa jal, telah berfirman Allah yang maha mulia, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, idza dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, takut hatinya, hati-hati mereka menjadi takut. Ketika disebut Allah, hatinya takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepadanya Al-Qur'an atau dia membaca Al-Qur'an, zadatuhum imanan, maka bertambah keimanan mereka. Ayat yang dibaca ini menambah keimanannya, memperbesar dan memperkuat keimanan dia. Yang sudah ada semakin besar, yang sudah ada semakin kuat, semakin tinggi keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat, di antara sifat orang yang beriman. Sifat yang pertama adalah ketika disebut nama Allah, hatinya apa? Takut, getir, khawatir. Ketika disebut nama Allah, apakah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau nama Allah, hatinya takut, gemetar atau bergetar. Sebagaimana ketika manusia punya kekasih, nama kekasihnya disebut orang, maka kira-kira apa? Hatinya akan merasa, bahasa kita mungkin makdek, loh kok disebut ini? Demikian juga kalau seorang menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Maka ketika disebut nama Allah, hatinya menjadi bergetar, menjadi takut. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka ayat yang dibaca menambah keimanannya. Semakin kuat keimanannya, semakin besar imannya. Maka semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin kuat pula imannya, semakin besar pula keimanannya. Ini juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu bisa menambah iman, bisa menguatkan iman. Dan yang ketiga, sifat yang Allah sebutkan adalah bertawakal kepada Allah. Berserah diri, pasrah kepada Allah. Kapan? Setelah berusaha. Setelah upaya, bittikhadil asbab, dengan mengambil sebab, melakukan sebab, melakukan daya dan upaya, kemudian diserahkan kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ini sudah berusaha menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, ataupun memakai masker. Adapun setelah itu, terserah Allah. Pasrah kepada Allah. Kalau memang mau terkena sakit, sakit. Itu dengan kehendak Allah. Dan itu termasuk iman kepada takdir ketentuan Allah. Maka berserah diri kepada Allah. Setelah berusaha, setelah berupaya, bekerja, hasilnya serahkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Setelah berupaya dan berusaha, ketika sakit untuk mencari obat, setelah itu serahkan kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang memberikan manfaat adalah Allah. Serahkan kepada Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Dan itu adalah tawakal. Itu adalah apa? Bertawakal. Tawakal yaitu berusaha, setelah itu menyandarkan seluruhnya kepada Allah. Adapun pasrah tanpa usaha, ini adalah apa? Ini angan-angan saja. Ini igauan saja. Terserah Allah lah. Tapi tanpa usaha. Ini apa? Ini hanya igauan. Ini hanya apa? Angan-angan saja. Kenapa? Bersandar tapi tanpa berusaha. Dan ini mencacati at-tauhid. Dengan ayat ini kita bisa melihat dan mengoreksi masing-masing kita, introspeksi diri, melihat hati-hati kita bagaimana. Apakah sudah seperti ini ataukah tidak? Kalau tidak, berarti lasna mu'minan, kita bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Kenapa? Ketika disebut nama Allah sudah tidak apa? Bahasanya tidak connect. Jadi seakan-akan tidak ada sinyal. Sama sekali tidak ada pengaruh di hati-hati kita. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau ketika membaca ayat-ayat Allah, tidak semakin kuat iman yang ada dalam diri kita, berarti iman kita ada kerusakan di sini. Iman kita ada kekurangan di sini. Demikian juga ketika kita apa? Hanya berserah tanpa berusaha. Wis pokoknya waya mati ya mati. Iya, betul. Tapi apa? Harus ada usaha, bukan sekedar pasrah. Kalau seperti itu berarti iman kita ada kekurangan. Dalam diri kita ada kekurangan. Sehingga kita bisa bersegera untuk sadar dan kembali untuk menguatkan, menambah iman kita dan memperbaiki hati-hati kita. Qala rahimahullah wa qala subhanah. Dan di dalam ayat tadi menunjukkan apa? Bahwa iman itu bertambah. Kebalikannya iman juga bisa berkurang. Zadatuhum imanan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah secara jelas. Qala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar supaya apa? Mereka bertambah imanan keimanan mereka ma'a imanihim. Bersama keimanan mereka yang sudah ada. Supaya apa? Imannya semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Qala wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk. Dengan petunjuk, seorang akan bertambah keimanannya. Ayat-ayat yang boleh sebutkan ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Kebalikannya, iman juga bisa berkurang, menurun, atau bahasa kita bisa ngedrop, turun drastis, bahkan bisa hilang. Semoga Allah melindungi kita semua dari yang demikian itu. Berkurang dan hilangnya keimanan dari dalam diri kita. Maka kita seharusnya untuk menjaga iman-iman kita. Dengan apa? Banyak berbuat ketaatan, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penjagaan iman kita dari berkurang ataupun hilang. Qala rahimahullah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani khina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang berzina itu berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin, dalam keadaan sempurna keimanannya. Kenapa? Karena iman ini menghalangi dari perbuatan maksiat. Iman ini menghalangi dari perbuatan kemungkaran. Sehingga ketika seorang berbuat kemungkaran, maka menunjukkan imannya berkurang. Menunjukkan imannya apa? Menurun. Demikian juga kata Nabi, tidaklah seorang pencuri itu mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya, tidak akan mencuri. Kenapa? Dia iman. Allah akan membalas. Iman kalau Allah mengetahui. Iman kalau Allah menyediakan siksaan. Dia tidak akan mencuri. Tapi ketika iman itu menurun, dia apa? Dia mencuri. Dia melakukan pencurian. Wala yasrabul khamrata kina yasrabu hawa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu minum khamr ketika dia minum dalam keadaan apa? Beriman. Kalau imannya kuat, dia tidak akan minum. Tidak akan melakukan apa? Perbuatan maksiat tersebut. Qala wa taubatu ma'rudatun ba'du. Dan taubat, pintu taubat itu ma'rudah. Terpampang, terbuka untuknya, yaitu untuk orang yang berbuat maksiat. Pintu taubat tetap terbuka. Hatta tatlu' asyamsu min maghribiha au hatta yughargir. Pintu taubat itu tetap terbuka sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya, sampai matahari terbit dari barat. Atau pintu taubat itu tetap terbuka sampai yughargir, sampai sakaratul maut untuk setiap orang. Sebelum sakaratul maut bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Dosa apapun yang dia kerjakan, maksiat apapun yang dia lakukan, kalau dia bertaubat kepada Allah, maka apa? Diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kabar gembira bagi kita, karena kita sadar kita banyak berbuat salah. Kita sadar bahwa kita banyak berbuat maksiat. Pintu taubat selalu terbuka. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersegera untuk taubat, menjadikan kita seorang yang mukmin dengan iman yang sempurna, yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Subhanalhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.